السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis ketiga dari babul muraqabah atau hadis 62 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، aku di belakang Nabi, maksudnya membonceng Nabi. Ini kata seorang bocah yang waktu itu mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Karena bocah ini umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti waktu itu mungkin 6 tahun atau 7 tahun. Ibnu Abbas. Faqal, sambil berboncengan itu, dan banyak riwayat Nabi berboncengan ya. Pernah dengan Jabir, pernah dengan Jarir, pernah dengan istri beliau Sofia, kemudian terjungkal dari untanya sehingga beberapa kali sholat beliau mengimami sambil duduk, dan beliau perintahkan para jamaah juga untuk ikut duduk sholat sambil duduk. Nah, ini dengan Ibnu Abbas. Nah, seluruh perbuatan Nabi, seluruh ucapan Nabi itu hukum, mengandung fawaid, dan itu tidak ada kecuali pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, maka perbuatan seseorang bukan hujjah. Hatta perbuatan Abu Bakar, perbuatan Umar dijadikan hujjah, dalil pasti benar? Tidak. Tidak. Kalau bertentangan dengan dalil gimana? Kan bisa saja kan? Ucapan Abu Bakar, perbuatan Abu Bakar keliru. Mungkinkah? Mungkin. Maka perbuatan, ucapan yang pasti jadi dalil hanya perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Selain itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Itu. Artinya, ya jangankan Abu Bakar, Umar, jangankan Imam Syafi'i, kita punya guru melakukan sesuatu dan sesuai dengan dalil, ya tentu kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya. Nah, adapun Rasulullah pasti benar, pasti dalil. Termasuk ketika beliau berboncengan dengan seorang anak kecil. Sambil berboncengan ini, Nabi mengatakan, ya gulam, wahai gulam, wahai bocah, ini belum sampai 10 tahun. Sebab kalau belasan tahun, apalagi sampai umur 20, bukan gulam ya. Inni u'allimuka kalimat, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat ilmu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada manusia tidak terbatas di majelis, di masjid. Kalau kita barangkali hanya di majelis saja ya. membahas ilmu, membahas qala Allah wa qala Rasul, itu di majlis. Begitu keluar majlis, sudah beda lagi. Adapun Nabi, tidak. Di majlis, di luar majlis, sama. Yang keluar dari lisan Nabi pasti ilmu, pasti kebenaran. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Apa kalimat-kalimat ilmu yang keluar dari mulut beliau sambil memboncengkan Ibnu Abbas? Dan akan kita lihat bagaimana nasihat beliau kepada seorang yang berumur 6 atau 7 tahun. Dan nanti akan kita dapati betulkah materi pengajaran untuk anak-anak dengan orang tua itu beda? Nah, mari kita lihat. Karena hari ini kita beranggapan bahwa ini materi untuk anak-anak, ini materi untuk orang dewasa, ini materi untuk wanita, ini materi untuk remaja. Pernahkah Nabi memilah-milah majlis seperti itu? Ini majlisnya anak-anak, ini majlisnya orang tua, ini pengajian remaja masjid, tidak dikenal. Apa yang hari ini dikenal sebagai pengajian remaja masjid? Artinya ya remaja saja di situ. Umur belasan, 20-an, 21. Jangan nyampur dengan bapak-bapak yang umur 40 tahun, 45 tahun. Betulkah seperti itu? Jawabnya tidak. Tidak. Tidak ada. Ya. Kalau wanita ada. Ada riwayat khusus wanita. Istilah kita pengajian ibu-ibu, ya, ada kan? Ada beberapa wanita yang usul memohon kepada Nabi untuk diberi waktu khusus. Ada. Adapun remaja tidak ada. Gitu. Termasuk senior, junior tidak ada. Abu Bakar, Umar, jangan duduk di sini dulu. Ini khusus yang baru-baru. Kamu menyingkir dulu ya. Nah, nanti jadi fitnah. Gitu. Jenggotmu kan terlalu panjang. Nah, enggak ada begitu. Ya. Jangan terlalu ketakutan. Ya biarkan saja. Yang ngaji sudah belasan tahun, bahkan 20 tahun lebih, campur bareng dengan yang baru ngaji seminggu, dua minggu, enggak masalah. Ilmu itu memang diulang-ulang. Kan kita bukan ulama, bukan pelajar ya, orang awam, ngaji biasa, ya, enggak masalah. Tidak ada istilah ini jamaah lama, ini jamaah baru, enggak ada. Udah mengalir begitu saja. Tidak ada. Apalagi membedakan ini pengajian pejabat. Ente yang biasa ngaji jangan datang dah. Ini khusus pejabat nih, atau artis, atau orang-orang kaya. Yang udah biasa ngaji udahlah. Ini pun batil. Ah, sebagian mereka tidak mengatakan ini khusus pengajian orang kaya, ini khusus pengajian orang miskin, enggak. Tapi bayar mahal. Sekali ngaji itu semalam atau dua malam 5 juta, 6 juta, ya tentu kita yang miskin enggak bisa. Ya. Memang panitianya enggak bilang ini khusus orang kaya, enggak. Siapapun boleh asal bayar. Gitu. Ya. Nabi saja sudah ditegur itu. Nabi sudah ditegur. Ketika beliau sedang asyik bersama Khobbab bin Arad, Bilal, Amr bin Yasir, budak-budak, Ibnu Mas'ud, orang miskin itu. Datang Umayyah, pembesar Quraisy, kaya raya, bangsawan, Muhammad. Kami mau dengar dakwahmu. Kami mau dengar risalahmu, tapi tolong pisahkan. Jangan campurkan kami dengan mereka itu. Ya. Nabi mau mengiyakan. Tujuan Nabi, mosok yang miskin saja dapat hidayah, yang kaya juga biar dapat hidayah, yang bangsawan dapat hidayah. Nabi enggak ada silau dengan hartanya, dengan kebangsawanannya, mengincar sesuatu, enggak. Cuman biar dapat hidayah. Nabi mau mengiyakan. Nabi belum mengiyakan, beliau sudah dibikin pingsan oleh Allah. Allah utus Jibril membawakan wahyu. Wala ta'du aynaka anhum. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Muhammad, jangan ikuti orang yang hatinya telah kami palingkan. Jangan ikuti kemauan mereka. Jangan palingkan pandangan matamu dari mereka. Mereka yang dimaksud Khabbab, Bilal, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud, para budak orang-orang miskin itu. Jangan, biarkan. Yang kaya, yang pejabat, mau ngaji, terserah, enggak, biarin. Hidayah jangan diobral, ilmu jangan diobral. Mau silakan, enggak mau sudah. Jangan kayak pendeta pastor. Pendeta pastor merengek-rengek. Merengek-rengek sama jamaahnya. Yeah. Tolong dengarkan ini firman Tuhan. Siapa mau mendengarkan firman Tuhan? Nah itu pendeta. Pastor, dakwahnya mereka merengek-rengek. Para ulama, mana ada merengek-rengek. Ada tempat, ada waktu, diberikan ilmu. Enggak ada, sudah. Ilmu itu tinggi. Gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang beliau ucapkan di hadapan anak kecil. Ihfazillah, jagalah Allah. Mungkin kita bertanya, mosok kita disuruh menjaga Allah? Dan kalimat ini banyak, jagalah Allah, tolonglah Allah. Intan surumnah, jika kalian mau menolong Allah. Kalau tidak salah pernah kita bahas dulu bahwa ketika ada kalimat menjaga Allah, menolong Allah, artinya? Artinya agama. Agama. Jagalah Allah yang dimaksud? Jagalah agama Allah. Tolonglah Allah yang dimaksud? Tolonglah agama Allah. Intan surumnah yansurkum. Jika kalian mau menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Itu yang dimaksud. Bukan zat Allah. Allah tidak perlu dijaga, tidak perlu ditolong. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menolong. Nah, maka maksud kalimat ini, jagalah agama Allah. Gimana caranya? Tentu mudah. Ketika kita tinggalkan kesibukan kita, perniagaan kita, obrolan kita, karena azan sudah berkumandang, kita ambil air wudhu ke masjid, kita sedang apa? Kita sedang apa? Sedang menjaga agama Allah. Ketika kita keluar dari perusahaan ini, karena kita tahu perusahaan ini perusahaan riba, perusahaan judi, asuransi, maka kita sedang apa? Sedang menjaga agama Allah di diri kita. Ketika kita tidak potong jenggot kita, ketika pakaian kita tidak isbal, berarti kita sedang menjaga agama Allah di diri kita. Ketika kita perintahkan anak istri kita untuk sholat, untuk menutup aurat, berarti kita sedang menjaga agama Allah. Maka, yahfadhka. Mestinya yahfadhu. Hafidho yahfadhu kan? Menjadi yahfad majzum. Karena apa? Karena jawab. Dari syarat ihfad. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Maka wajib bagi kita yakin. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita bayar zakat dan seterusnya, kita jauh dari zina, dari khamar, dari judi. Kita harus yakin bahwa kita akan Akan apa? Akan dijaga oleh Allah. Mana dalil? Sabda Nabi. Dijaga dari kefakiran, dijaga dari penderitaan, dijaga dari ini, dijaga dari itu. Ya, wajib kita yakin. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Jadi Allah berada di hadapan kita, membela kita. Ketika kita menjaga agama Allah di diri kita. Bagaimana di diri orang lain? Lebih bagus lagi. Minimal di diri kita. Kita jaga bawahan kita. Kita jaga 20 orang. Karena kita orang kuat misalnya, kita punya 20 orang yang ada di tangan kita. Ya, tidak mungkin dia berani meninggalkan sholat di hadapan kita. Tidak mungkin mereka membuka aurat, berani membuka aurat di hadapan kita. Tidak mungkin mereka berani melakukan maksiat di hadapan kita. Ah, kita jaga mereka. Kan ada yang begitu, kan? Ah, tentu ini lebih baik. Minimal diri kita dan keluarga kita tentunya. Iza sa'alta, jika engkau minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah saja tentunya. Sebab kalau boleh minta kepada Allah, boleh juga minta kepada selain Allah, ya percuma kalimat ini. Iza sa'alta, fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Berarti minta kepada selain Allah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti minta kopi sama istri, boleh enggak? Antum jangan salah paham. Katanya minta harus kepada Allah. Enggak boleh dong minta kopi sama istri. Minta Allah. Ya Allah, kopi ya Allah. Kopi ya Allah. Enggak paham dia. Maksud minta kepada Allah saja, tidak boleh minta kepada yang lain. Itu untuk sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberi. Selain Allah tidak mungkin bisa memberi. Apa? Nah, hidup, panjang umur, apa lagi? Bahagia. Nah, adakah orang yang memberikan kebahagiaan kepada kita? Enggak mungkin bisa. Ngasih uang bisa. Ngasih kerjaan bisa. Ngasih kebahagiaan tidak bisa. Allah yang bisa. Ya. Keselamatan. Ya. Banyak hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberi, menyembuhkan. Obat dokter bisa menyembuhkan? Tidak. Mengobati, ya. Mengobati, ya. Kasih obat yang bagus, resep yang bagus. Tapi menyembuhkan? Tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, tahan mulut kita. Jangan pernah minta kesembuhan kepada seorang dokter. Pak dokter, tolong sembuhkan ibu saya. Tolong sembuhkan ayah saya. Tidak boleh. Pak dokter, tolong obati ibu saya dengan obat yang bagus. Dengan resep yang bagus. Nah, itu boleh. Pak dokter, tolong sembuhkan ibu saya. Tidak boleh, karena enggak bisa. Apakah ketika mengobati otomatis menyembuhkan? Tidak. Berapa banyak dokter mengobati dan tidak sembuh? Berapa banyak orang tidak diobati dan sembuh? Dua pasien dengan penyakit yang sama, ditangani oleh dokter yang sama, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu mati. Ada enggak? Ada, pasti ada. Ah, ini dia. Berarti kesembuhan ada di tangan Allah. Kebahagiaan, rizki termasuk rizki. Jangan samakan rizki dengan uang gaji. Uang gaji kita bisa minta ke majikan kita, perusahaan kita. Rizki tidak bisa. Apa bedanya uang dengan rezeki? Beda. Beda. Uang yang kita terima dari perusahaan kita, pastikah bermanfaat bagi kita? Pastikah? Belum tentu. Belum tentu. Bisa bermanfaat, bisa tidak. Kalau rezeki yang Allah berikan kepada kita, pastikah bermanfaat? Pasti. Yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita pakai untuk keperluan sehari-hari, itulah rezeki. Ya. Adapun uang yang kita terima dari perusahaan, belum tentu jadi rezeki kita. Kita terima gaji itu, 5 juta, 10 juta, kita bawa pulang, dicopet orang, dicuri orang. Ya, mungkinkah? Mungkin. Sudahkah kita dapat gaji? Sudah. Apakah itu rezeki kita? Bukan. Rezekinya si copet. Iya kan? Rezeki yang haram tentunya. Kan rezeki ada yang halal, ada yang haram. Kan begitu. Bolehkah kita minta lagi kepada perusahaan karena dicopet? Tentu enggak boleh. Gaji sudah dikasih. Rizki bukan. Gitu ya. Jadi beda uang dengan rizki, beda. Hanya Allah yang bisa memberikan rizki. Kalau uang siapapun bisa. Nah, untuk rizki tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah. Sembuhan, kebahagiaan, keselamatan, panjang umur, masuk surga, selamat dari neraka, selamat dari siksa kubur, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Nah, ini maksud ucapan beliau, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolong, fasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah saja. Berarti minta tolong kepada selain Allah haram, bahkan syirik. Ya. Tolong ambilin sapu dong. Syirik. Nah, sama kayak tadi. Permohonan, permintaan tolong yang hanya Allah yang sanggup menolong. Kalau ayah kita, ibu kita, atasan kita, pemimpin kita bisa nolong, ya tentu boleh kita mintai. Kan kita tahu, hal-hal tertentu hanya Allah yang sanggup menolong. Ya, nah, termasuk menolong, memohon, minta hidayah, tentu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Menolong di saat sulit, tidak ada yang sanggup memberikan kecuali Allah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bisyai'. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau. Bukan orang sekampung, bukan orang sekomplek, bukan orang se-Jakarta. Orang seluruh dunia sepakat untuk memberikan satu manfaat kepada engkau. Bisakah? Tidak bisa. Lam yanfa'uka, tidak bisa. Illa bisyai'in qad katabahumullahu lak. Kecuali? Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Yang telah Allah tulis itulah yang mereka sanggup berikan pertolongan kepada engkau. Ya. Ada orang membela kita, menyelamatkan kita sehingga kita tidak jadi dibunuh. Ya, akhirnya kita selamat. Apa yang kita katakan tentang hal ini? Berarti kita sudah dicatat di lauh mahfudz bahwa hari itu kita akan selamat. Gitu ya. Jadi bukan karena kita ditolong oleh orang sekampung, bukan. Tapi karena catatan telah mendahului. Itu asbab saja, lantaran saja. Ketika kita tidak ditolong, tapi catatan telah mendahului bahwa kita akan tertolong, tentu mudah bagi Allah, mudah sekali. Walaupun tidak ada yang menolong. Dan banyak contoh. Ya. sebagaimana Nabi dan Abu Bakar berdua di dalam goa, goanya tidak terlalu dalam. Itu di depan goa hampir 100 anak-anak muda dari semua suku yang ada di Makkah dan sekitarnya siap dengan senjata untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, kata Abu Bakar, seandainya mereka merunduk sedikit, ya Rasul, habis kita. Mereka melihat kita. Tapi karena sudah dicatat oleh Allah, selamat. Ya sudah, selamat. Enggak ada yang menolong Rasul dan Abu Bakar. Enggak ada. Tapi Allah telah catat bahwa selamat. Ini barangkali yang akan menolong kita untuk tidak sudi. Apa? Menyuap. Tidak sudi bohong. Tidak sudi mengatakan ini asli padahal palsu. Kenapa? Kenapa? Karena orang mau beli atau tidak, sudah ada catatan belum? Sudah ada. Mungkinkah catatan itu berubah? Tadinya enggak mau beli, gara-gara kita bohong jadi mau beli. Mungkinkah catatan seperti itu? Enggak mungkin. Kalau begitu sadis dong Allah. Kalau begitu Allah tidak bijaksana. Mosok catatan takdir dirubah gara-gara kita bohong? Gara-gara kita sumpah palsu? Gara-gara kita nyuap? Gitu. Tercatat di Lauh Mahfudz bahwa kita kalah tender. Karena kita mau nyuap, akhirnya catatan dirubah oleh Allah jadi menang tender. Mungkinkah? Enggak mungkin. Kalau di situ tercatat kalah, ya kalah saja. Mau nyuap, mau enggak nyuap. Kalau di catatan Lauh Mahfudz menang tender, ya menang. Mau nyuap, mau tidak suap. Berarti bodoh kan? Orang yang mau nyuap bodoh enggak? Bodoh. Kalau dia percaya dengan takdir. Kecuali dia enggak percaya dengan takdir, seperti orang kafir itu. Orang kafir ya wajar. Orang dia enggak tahu kaidah takdir. Bagi mereka kan enggak ada catatan di atas. Semua terserah saya, semua terserah usaha saya. Enggak ada catatan takdir itu, enggak ada. Itulah kafir. Nah kita beriman dengan catatan takdir. Kok mau-maunya nyuap, aneh. Sementara kita yakin menang tender apa kalah tender sudah tercatat di situ. Mau-maunya. Kecuali nyuap itu halal, enggak masalah, bagian dari usaha. Kan nyuap haram. Ngapain dibela-belain haram? Sementara kita yakin bahwa catatan telah ada dan tidak mungkin berubah. Karena yang bisa merubah catatan, bukan catatan di atas tapi ya, catatan ketika kita berada di perut ibu kita, itu kebaikan, silaturahim, sedekah, berdoa, mengangkat kedua tangan kita, bertawakal. Nah, itu bisa merubah takdir dari buruk ke baik. Adapun menyuap, bohong, riswah, tipu sana, tipu sini, tidak akan bisa merubah takdir dari buruk ke baik. Ya. Sebaliknya, wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai', jika mereka manusia seluruh dunia sepakat untuk memberikan mudarat kepada engkau, menyerang engkau, menyakiti engkau, membunuh engkau, lam yadurruka, tidak akan sanggup mereka memudaratkan engkau, illa bi syai'in qad katabahumullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Kita dikeroyok orang sekampung, akhirnya kita babak belur. Nah, babak belur itu sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Ya. Kalau belum ditulis, enggak mungkin. Lecet saja tidak. Nah, ini dia. Luar biasa. Ini Nabi ajarkan kepada siapa? Bocah. Umur 6 atau 7 tahun. Berarti tidak ada perbedaan dalam hal materi pengajaran. Jangan dikira bahwa anak kecil diajarkan ya hal-hal sepele. Cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, ya. Bangun tidur, gosok gigi, ya. Jangan dikira seperti itu. Ya. Lihat ini kan besar sekali. Keyakinan luar biasa Nabi ajarkan kepada seorang bocah. Enggak faham? Biarin. biarin. Yang penting hafal aja dulu, namanya anak-anak kan. Ah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, akan muncul pemahaman. Karena anak kecil kuat di hafalan, semakin dewasa kuat di pemahaman. Oleh karena itu para ulama semakin tua semakin faham. Walaupun hafalannya semakin berkurang, tapi semakin faham. Gitu ya. Terakhir Nabi katakan, rufi'atil aqlam. Pena telah diangkat. Artinya, sudah tidak menulis lagi. Allah sudah tidak menulis lagi, sudah diangkat. Berarti tidak ada perubahan. Takdir dari kita lahir sampai sekarang, sampai kita mati, sudah jadi. Gak mungkin kita bisa merubah takdir itu. Sudah jadi. Ya, jadi hari demi hari, setiap hari, kita hanya membuka lembaran-lembaran takdir. Oh, hari ini takdir kita begini, begini, begini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi begini, begini. Sholat berapa kali, baca Al-Quran berapa kali, ngomongin orang berapa kali, ini berapa kali. Semua sudah ditulis, sudah ditakdirkan. Ya, karena perbuatan manusia itu sendiri adalah apa? Perbuatan kita semua, baik atau buruk, adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika kita sholat, itulah ciptaan Allah. Ketika kita baca Al-Quran, itulah ciptaan Allah. Ketika kita puasa, zakat, itulah ciptaan Allah. Maka jangan sombong kita. Allah yang menciptakan itu. Jangan membesarkan diri kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa sholat. Walaupun satu rakaat, bahkan walaupun sujud satu kali. Enggak akan kita bisa. Wajaffatis suhuf, dan tinta telah kering. Pena telah diangkat, tinta di Lauh Mahfuz itu, tulisan itu sudah kering. Kan begitu nulis kita kan tinta basah tuh. Setelah sekian detik, sekian menit kering. Tidak ada perubahan. Sudah selesai. Ya. Ini riwayat At-Tirmidzi. Di riwayat beliau yang lain ada tambahan, ta'arraf ilallah firraqa, kenali Allah, dekati Allah, taati Allah saat lapang, kaya, sehat, nikmat. Ya'arifka fisyiddah, nanti Allah akan mengenalimu, akan mendekatimu, akan menolongmu di saat engkau sulit. Pasti kan? Kita akan sakit, akan bangkrut, akan mengalami kesulitan, pasti namanya hidup. Nah, nanti akan ditolong. Kenapa? Karena ketika kita lapang, kita ingat Allah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa yang luput darimu itu memang apa? Memang bukan bagianmu. Tanda tangan cuman kurang satu. Kepala bagian misalnya. Habis itu proyek gol. Gagal. Maka kita katakan itu memang bukan rezeki kita, bukan bagian kita. Maka jangan disesali. Itu lantaran saja. Ada satu orang yang tidak mau tanda tangan atau sakit atau apalah ya. Itu lantaran saja. Intinya bahwa Allah memang tidak menghendaki itu bagian kita. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyuhti'ak. Apa yang menjadi bagianmu tidak mungkin luput. Karena dicurangi, karena dizalimi, karena dibikin salah oleh atasan kita yang zalim, lalu kita enggak dapat uang, lalu kita enggak dapat proyek, maka memang takdirnya seperti itu. Ini nikmat sekali. Kalau prinsip ini kita amalkan setiap hari, nikmat sekali. Ketika sudah kejadian, oh ya memang bukan bagian saya. Oh memang takdirnya begini. Oh begitu. Kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi jangan, ya. Ntar saya tabrakan apa enggak ya? Ah, jangan bahas itu ya. Ah, saya ngebut nih, tabrakan apa enggak ya? Enggak usah, kan belum terjadi. Tentu kita hati-hati, jangan kebut-kebutan, karena belum terjadi. Ketika sudah terjadi, baru kita katakan, oh takdirnya memang begini, takdirnya memang begini. Wa'alam anna nasra ma'as samar. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Barangkali antum masih ingat, satu kesulitan kemudahannya ada berapa? Satu kesulitan kemudahannya ada dua. Inna ma'al usri yusran. Itu kesulitannya di situ cuma ada satu, kemudahannya ada dua. Sekilas kan dua-duanya kan, dua-duanya jumlahnya double. Tapi tidak, secara kaidah bahasa Arab, karena ma'rifat dihitung satu, yusronnya karena nakirah dihitung dua. Wallahu a'lam. Ya, kita salam dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Seperti apakah, ini pertanyaannya, Lauh Mahfud itu, apakah benar seperti orang-orang yang dibicarakan adanya pohon di daun yang ada tulisannya? Tidak ya. Lembaran-lembaran lauh ya, satu dulu kakek nenek kita itu kalau sekolah enggak bawa buku, tapi bawa sabak itu ya. Itu bahasa Arabnya lauh gitu. Tentu tidak bisa kita bayangkan seperti itu. Artinya sebuah tempat di mana di situ ada catatan seluruh takdir manusia. Kita tidak bisa membayangkan sebesar apa itu lauhnya, kemudian bentuknya, kemudian panjangnya, lebarnya, warnanya. Kita hanya dituntut untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa seluruh takdir kita, nasib kita ada di situ. Dan tidak bisa berubah. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Adapun doa bisa merubah takdir, silaturahim bisa menambah umur, sedekah bisa mengurangi, menolak bala, mengurangi sakit dan seterusnya, itu catatan yang kedua. Kan sering kita bahas, catatan ada dua. Catatan pertama yaitu Lauh Mahfud, catatan kedua di perut ibu kita dulu. Tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati terhadap bid'ah, dan tidak ada sahabat yang berbuat bid'ah yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul begitu? Iya. Iya, ini menunjukkan bahwa Nabi diberitahu oleh Allah bahwa kelak di akhir zaman akan muncul berbagai macam bid'ah. Bukan dilihat oleh Nabi. Kan di zaman Nabi, di zaman sahabat belum ada bid'ah. Kok Nabi bicara tentang bid'ah? Itulah Itulah Nabi, itulah Rasulullah. Ya sama dengan di zaman Nabi kan belum ada Dajjal. Kok Nabi berbicara tentang Dajjal? Di zaman Nabi kan belum ada aliran sesat, Khawarij. Kok Nabi berbicara tentang Khawarij? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah sehingga mengetahui apa yang akan terjadi di umat ini untuk beberapa hal, bukan semua hal. Bukan semua hal yang terjadi di umat ini beliau tahu, tidak. Ibnu Umar pernah menghitung istighfar Nabi 100 kali. Prakteknya kalau sedang ngaji begini, contohnya kita bacanya bagaimana? Ah, tentu tidak ya. Tentu ketika kita belajar, ya kita konsentrasi dengan belajar. Ya. Nah, ketika kita diam, ketika kita tidak ada kesibukan, kita baca istighfar. Ya. Karena akan ada amal itu al-aham fal-aham. Ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Ya. Kita bertasbih, kita bertahmid, terus tiba-tiba kita harus tinggalkan itu. Kita harus tinggalkan tasbih kita, tahmid kita. Kenapa? Karena ibu kita memanggil, misalnya. Ini kan wajib. Memenuhi panggilan ibu kan wajib. Sementara bertasbih, bertahmid kan tidak wajib. Apakah tidak diperbolehkan misalnya diadakan kajian remaja daurah khusus? Melihat dari contoh salaf tidak ada. Udah campur saja. Seperti yang selama ini kita lakukan. Malah terarah kan? Kita ajak anak kita yang SMP, SMA ngaji bareng dengan kita. Malah terpantau. Coba kalau mereka remaja semua. Ya. Apalagi laki perempuan tidak dipisah. Seperti remaja-remaja masjid yang sering kita saksikan kan? Mereka berkumpul sendiri. Nungguin ustadznya datang. Ngobrol mereka sesama mereka. Ya kan? Dari ajang pacaran, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Coba kalau dikumpulkan dengan kita yang sudah tua-tua, kan terjaga, aman. Ya. Apa yang dicontohkan oleh para salaf, insya Allah itu yang terbaik. Tidak usah bikin hal yang baru. Kecuali teknologi, kecuali kemajuan dalam hal teknologi. Masalah dakwah, masalah agama apalagi, tentu tidak boleh ada yang baru. Bagaimana dengan banyaknya kajian-kajian tematik dengan judul-judul yang puitis? Iya, kita sabarkan diri kita dengan kajian kita. Terus sabar, ya. Satu hadis, dua hadis, itu jauh lebih baik. Sekali-sekali mungkin, ya. Tidak kemudian menjadi hal yang rutin. Bagaimana cara agar calon pasangan kita bermanhaj salaf? Ya nyarinya, hati-hati ya kan. Kalau nyarinya salah-salah, ya. Kalau sudah sama-sama ngaji, sama-sama paham, ntar kan ketemu gitu, ya. Ah, disinilah sunnahnya kita para orang tua itu mencarikan aktif. Kan banyak dari kita selama ini kan pasif. Gimana nak, sudah dapat jodoh, sudah dapat calon, nah itu yang sering kita lakukan. Sudah ayah nikahkan. Nah, ini bahkan pasif. Para sahabat aktif. Para sahabat aktif. Masih ingat barangkali Umar kesana kemari ya kan? Mencarikan jodoh buat Hafsah. Hafsah. Udah janda waktu itu Hafsah. Ya. Ke Utsman, Utsman enggak mau, ke Abu Bakar enggak mau dan sama teman-temannya sendiri. Yang sudah jelas agamanya ya kan? Ngapain nyari-nyari yang belum jelas? Udah jelas nih Utsman, Abu Bakar, gitu. Walaupun secara umur ya jauh, dan tentu menjadi istri yang kedua, ketiga, bukan istri pertama, kan? Kan Abu Bakar ditawari Hafsah oleh Umar, Utsman ditawari Hafsah oleh Umar, itu Abu Bakar Utsman sudah punya istri belum? Sudah, enggak masalah. Ya. Nah, ini contoh. Ketika sholat asar, seorang imam lupa rokaat keberapa. Kemudian jamaah mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Setelah itu imam kembali melanjutkan rokaat dan imam tersebut tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apakah sah sholatnya? Tidak ada kesalahan kan? Kan sudah diperbaiki. Misalnya dia berdiri, padahal mestinya attahiyat awal. Nah, sebelum sempurna berdiri, ada yang mengingatkan subhanallah, lalu dia kembali duduk. Ada yang salah enggak? Enggak ada yang salah. Kesalahan itu, kelupaan itu sudah diingatkan. Sujud sahwi apa tidak? Ya tidak. Enggak ada yang salah kok. Kecuali imam itu sudah berdiri, sudah sedekap. Nah, ada yang subhanallah, subhanallah, tidak usah. Tidak usah turun lagi, tidak usah digubris. Karena ketika sudah masuk rukun berikutnya, jangan apa? Jangan balik lagi. Kecuali baru mau berdiri sudah diingatkan. Iya, ini sudah berdiri sedekap. Jangan balik lagi. Walaupun ramai teriak subhanallah, subhanallah, biarin aja. Ya. Biarin aja dan kasih isyarat untuk naik. Gitu. Berarti ini ada yang kurang attahiyat awal ya kan. Nah, maka nanti sebelum salam sujud sahwi dua kali, karena memang ada yang salah, ada yang kurang. Kalau contoh tadi kan gak ada yang kurang. Mohon jelaskan takdir seseorang yang jadi pencuri. Bukan hanya pencuri saja, pencuri, perampok, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, pembunuh, bunuh diri. Adakah yang keluar dari takdir Allah? Keluar dari rencana Allah? Tidak ada. Apakah kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab bagian dari rencana Allah? Iya. Apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam bagian dari rencana Allah, takdir Allah? Iya. Apakah Adam mendekati pohon larangan lalu diusir oleh Allah dari surga ke bumi bagian dari rencana Allah? Iya. Lihat aja ayatnya. Apa kata Allah kepada malaikat menjelang Adam mau diciptakan? Malaikat Allah bilang apa kepada malaikat? Ya. Wahai malaikat, akan aku ciptakan Adam untuk hidup di surga bersama kalian. Begitu? Nanti kalau dia macam-macam, kalau Adam melanggar larangan, mendekati pohon larangan, aku usir, begitu? Kalimatnya begitu? Apa akan aku ciptakan Adam di bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, akan aku jadikan khalifah di bumi. Dari awal Allah sudah rencana. Adam itu harus tinggal di bumi. Dibikin jalan ceritanya seperti itu. Skenarionya seperti itu. Allah yang bikin. Mau gak mau, Adam memang harus mendekati pohon larangan itu. Yang dengan itu, Allah usir Adam dari surga hidup di bumi. Semuanya. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Mohon berikan nasihat agar kami selamat dari ustaz-ustaz yang terkena syubhat mengaku sunnah. Ketika antum tahu, jangan duduk di situ. Ketika tidak tahu, tanyakan. Antum tidak bisa mengenali secara ciri. Dan antum jangan bertanya ciri-ciri ustaz terkena syubhat bagaimana. Enggak ada yang bisa jawab. Saya juga enggak bisa jawab, ya kan? Ciri-cirinya satu begini, dua begini, tiga begini, ya. Bisa salah, kemungkinan besar salah. Maka tinggal tanyakan aja si fulan gimana, si A gimana. Dulu kan ada majelis seperti itu. majlisnya Syu'bah bin Hajjat, majlisnya Al-A'mas, itu ada majlis begitu. Ya saya si fulan gimana? Jangan. Ya saya si fulan gimana? Kadzdzab. Ya saya si fulan gimana? Thiqah. Ya saya si fulan sabit. Itu jawabannya. Ya. Ketika berkirbar ilmu sanad, ilmu hadis, sekarang tidak ada. Sekarang jadi fitnah kalau ada majlis seperti itu. Ini ngaji apa ngomongin orang, gitu kan? Pasti begitu. Karena kita berhadapan dengan orang-orang awam hari ini yang jauh dari ilmu. Apa hukum mengadzankan bayi yang baru lahir? Ada hadisnya. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ada di riwayat An-Nasa'i dhaif. Ada lagi riwayat di Ibnu Sunni dhaifun jiddan. Ada satu lagi riwayat maudhu. Oleh karena itu tidak bisa terangkat hadis. Ada tiga sanad ini tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Oleh karena itu beliau mengatakan bid'ah. Karena memang tidak berdasarkan hadis sahih. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memberi nasihat kepada anak kecil yang dibontengkan tadi, itu tentunya tidak sia-sia. Artinya beliau mesti sudah tahu bahwa anak itu luar biasa. Nah, kejadian ini dengan yang didoakan sehingga dia jadi ahli tafsir itu mana lebih dulu, tak? Kejadian ini. Saya tidak tahu, mengetahui urutan seperti itu tentu tidak mudah, ya. Tentu para ulama yang merinci secara tafsil baru tahu, ya. Dan ini bukan ilmu sembarangan, itu sesuatu hal yang sangat-sangat berat, ya. Yang jelas dua-duanya disabdakan oleh Nabi tentang kisah tadi dengan doa Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ta'wil kepada anak ini, yang dimaksud Ibnu Abbas. Oleh karena itu ketika Ibnu Abbas mentakwil maksudnya mentafsirkan, bukan kalimat ini ditakwil menjadi begini, kalimat ini ditakwil menjadi bukan. Maksudnya menafsirkan. Maka ketika Ibnu Abbas menafsirkan satu ayat, diterima oleh para ulama. Hanya masalahnya, sampai tidak tafsiran ini sampai ke Ibnu Abbas. Artinya, betulkah Ibnu Abbas berbicara seperti itu? Betulkah Ibnu Mas'ud berbicara seperti itu? Kalau betul, insya Allah dipegang. Apa misalnya? Ucapan Ibnu Mas'ud bahwa wanita itu seluruh kulitnya harus ditutup kecuali matanya sebelah. Ini kan ada di Ibnu Katsir. Ya. Kalau betul itu ucapan Ibnu Mas'ud, tentu dipegang. Tapi tidak benar. Riwayatnya tidak sahih. Nah, ini yang saya maksud. Oleh karena itu butuh ulama ahlul hadis untuk mengetahui apakah riwayat ini betul-betul dari Ibnu Abbas, apakah riwayat ini betul-betul dari Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.